Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi, musholla al ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Adabul Khitbati wa Zifa fi Sunnah Al-Mutahharah karya Syekh Amr Ibn Abdul Mun'im Salim Hafizallahu Ta'ala, mungkin ada sedikit tambahan keterangan yang ingin saya bacakan dari kitab Fiqh Syafi'iyah I'anatul Talibin. Terakhir kemudian, di antara poin yang kemarin kita bahas adalah masalah an-nadar, melihat. Dan kemarin kita telah kita baca bahasanya sebagaimana lelaki itu boleh melihat calonnya, maka perempuan juga boleh melihat calon suaminya atau calon lelaki yang hendak melamarnya. Dan di kalau untuk kemarin kita telah bahas tentang apa yang boleh dilihat dari pihak perempuan, kemudian apa yang boleh dilihat dari pihak laki-laki, kemarin belum kita singgung. Maka ada penjelasannya tentang hal ini di ya, di sini di I'anatul Talibin. Wahumat tangturani minhu dalika, maka perempuan juga melihat minhu dari lelaki yang hendak melamarnya. Dalika hal itu, maka ya, apa yang boleh dilihat oleh seorang perempuan dari lelaki yang hendak melamarnya. Maka di sini di I'anatul Talibin disampaikan ada dua pendapat tentang apa yang boleh dilihat oleh perempuan dari lelaki yang hendak melamarnya. Yang pertama, ma'ada ma baina surati wa rukbati. Ya, semua bagian tubuh si laki-laki kecuali pusar sampai ya, lutut. Ya, dan nampaknya ini yang dipilih oleh penulis I'anatul Talibin. Ya, maka ya, berarti di, kalau berdasarkan hal ini, si wanita bisa dan boleh melihat dadanya, misalnya punggungnya. Wakil dan pendapat yang kedua mengatakan al-huratu tangduru minhu ma yangduru minha faqat. Untuk wanita merdeka boleh melihat lelaki yang jadi calonnya bagian tubuh yang sama dengan bagian tubuh yang boleh dilihat dari perempuan oleh lelaki tersebut. Wahuwa al-wajahu wal-kafani, itulah wajah dan dua telapak tangan. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh penulis I'anatul Talibin adalah asalkan bukan pusar sampai lutut. Dan beliau sampaikan pendapat yang kedua mengatakan yang boleh dilihat sama sebagaimana laki-laki dalam pandangan jumhur dan syafi'iyah hanya boleh memandang wajah dan telapak tangan, demikian juga perempuan hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Kemudian di antara kemarin ya, kalimat yang kita baca di halaman 26 tentang malas suara, tentang suara perempuan, ada kalimat atau paragraf yang kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan bagi perempuan untuk tasbih ketika dalam salat ketika terjadi sesuatu. li'annahu qad yakunu fi sautiha fitnah, karena boleh jadi pada suaranya itu terdapat fitnah. Itu nanti adanya kecondongan hati kepada si perempuan. Dan ini Nabi lakukan mimba bi satu dara'i. Ya, dibakalah hadis yang mengatakan wa inama tasfiqu lin nisa'i, yang boleh bagi perempuan adalah bertepuk. Perlu diketahui bahasanya hadis ini dan penjelasan semacam ini menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahasanya semua suara perempuan itu aurat. Yang pernah saya baca ini, Syekh Abdul Jibrin berpendapat demikian dan beralasan dengan hadis ini. Hadis bahasanya perempuan hanya boleh, tidak boleh tasbih namun tepuk saja. Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh perempuan, diperselisihkan oleh para ulama. Dan Syafi'iyah berpandangan bahasanya suara perempuan bukanlah aurat. Di Fathul Mu'in matannya I'anatut Talibin disampaikan walaysa minal aurati sautu, dan bukanlah termasuk aurat suara perempuan. Falayahumu sama'uhu, maka tidaklah haram mendengar suara perempuan. Illa in khasyya minhu fitnatan, kecuali jika dikhawatirkan timbulnya fitnah yaitu kecondongan. Au iltadza bihi, demikian juga tidak boleh ketika lelaki itu berlezat-lezat menikmati suara perempuan. Ya, maka di penjelasannya disampaikan bukanlah termasuk aurat suara perempuan. Fayahilu sama'uhu, maka boleh mendengarnya selama tidak dikhawatirkan terjadi fitnah yaitu kecondongan hati, atau yaltadzu bihi, atau lelaki itu menikmatinya. Wa ila haruma, jika dikhawatirkan terjadi fitnah atau bernikmat-nikmat dengan suara perempuan, maka hukumnya haram. Ya, maka jadi haram ketika dikhawatirkan fitnah atau menikmatinya. Ay fa innahu yahrumu sama'uhu, ketika itu haram mendengarnya. Ay walau binahwil Qur'an, meskipun yang didengar adalah seorang perempuan, suara perempuan membaca Al-Qur'an. Abu Jairimi, salah satu fuqaha Syafi'iyah, mengatakan wa sautuha laisa bi'auratin 'alal asah. Suara perempuan itu bukanlah aurat menurut pendapat al-asah. Ya, maka ini pendapat yang lebih kuat. Artinya di kalangan Syafi'iyah ada dua pendapat tentang suara perempuan. Ada pendapat yang dinilai asah dan ada pendapat yang dinilai sahih, namun tidak asah. Ini pendapat yang al-asah yang lebih sahih, bukan aurat. Lakin yahrumu al-isra'u ilaihi, akan tapi tidak boleh atau haram mendengarkannya, mendengarkan suara perempuan. Ya, inda khawfil fitnati, ketika khawatir terjadi fitnah. Wa idha qara'a bab al-mar'ati ahadun, dan jika pintu rumah seorang perempuan itu diketuk, fala tujibuhu bi sautin rahimin, maka janganlah dia jawab ketukan tersebut dengan suara yang lembut. Bal tughallidhu sautaha, namun hendaknya dia kasarkan suaranya. Gimana cara mengkasarkan suara perempuan? Di sini ada panduannya. Bianta khuda torfa kafiha bifiha watujibu. Hendaklah perempuan tersebut meletakkan ujung telapak tangannya, ditaruh di mulut, baru dipakai untuk jawab. Jadi salah di sini tidak dijelaskan telapak tangan ini punggung telapak tangan ataukah bagian dalam telapak tangan. Wa fil ubab, namun di kitab al-ubab disampaikan dan dianjurkan jika seorang perempuan itu khawatir dengan seorang yang memanggil, antughallita sautaha, hendaklah dia kasarkan suaranya, caranya, biwat'i dhahri kafiha ala fiha, hendaklah dia letakkan punggung telapak tangannya pada mulutnya. Maka di sini fuqaha Syafi'iyah mengasih trik praktis yang dinilai, yang disarankan ketika seorang perempuan yang ada di rumah sendirian atau bersama anak-anak, kemudian ada orang yang ketok-ketok, maka cara jawabnya adalah punggung telapak tangan taruh di mulut, jari-jari cari di mulut, kemudian baru dipakai untuk jawab, siapa ya gitu. Waalaikumsalam, ada siap, ada apa gitu. tidak langsung suaranya keluar, namun tertahan dengan taraf kafiha, ujung telapak tangan. Kemudian kita lanjutkan di halaman 28, ya, sampai situ. Haramnya seorang lelaki muslim melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Dan tidaklah diketahui oleh seorang yang lelaki yang ingin melamar bahwasanya tidak boleh baginya at-taqaddum maju untuk melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh lelaki yang lain. Ditambah dan keluarga si perempuan ridha dengan lelaki ini dan dia pun cocok dengan mereka. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang laki-laki melamar perempuan yang dilamar oleh saudaranya. Wazadah, dan terdapat dalam keterangan dalam satu riwayat sampai pelamar sebelumnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Wadhabitu fi dhalika, dan yang jadi tolak ukur dalam masalah ini, mata jika diketahui bahasanya pelamar pertama telah diridai oleh perempuan dan perempuan condong padanya dan si lelaki juga condong pada perempuan tersebut, maka tidak boleh anadzak pada saat itu untuk melamar perempuan yang telah dilamar. Wa illa, namun jika tidak ada kecondongan, ya belum ada jawaban misalnya, atau masih cuma jawabannya dipikir-pikir, masih dipertimbangkan dan dimusyawarahkan, maka tidak mengapa ada lelaki yang lainnya yang melamarnya. Dalilnya hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Fatimah binti Qais dicerai 3 oleh suaminya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Falamma halat, setelah dia halal, yaitu sudah selesai masa iddah, maka Fatimah bercerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm dua-duanya melamarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan supaya yang intinya jangan terima dua-duanya. Dan ini di antara dalil kondisi tertentu diperbolehkannya ghibah. Maka jika riba untuk kemaslahatan seorang perempuan boleh, maka riba untuk kemaslahatan banyak orang, ya, orang yang jahat, yang perlu diwaspadai, ya, karena kalau utang mesti tidak bayar atau yang lainnya, ya, maka lebih pantas untuk di riba dan digunjing seperlunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kalau Abu Jaham jangan falayadau asahu an atiqihi, karena dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari lehernya. Yang kalimat ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, dia adalah seorang yang suka memukul perempuan. Maka nanti akan jadi korban KDRT kalau engkau nikah dengannya. Dia suka mukul, dan ini yang dinilai tafsiran yang paling tepat, penjelasan yang dan tentu tentu tentu ketika diketahui bahasanya calonnya punya karakter semacam ini, tentu ini satu hal yang berbahaya. Satu hal yang jadi alasan yang kuat untuk tidak menerima lamarannya dan tidak lanjut proses dengannya. Kemudian yang kedua, maknanya adalah dia tidak pernah tidak pernah di rumah, namun dia senantiasa pergi dan traveling. Dan orang di masa dulu ketika dia mau pergi, dia mau safar, maka tentu ada bekal makanan yang dibawa, yang biasanya ditaruh di tongkat dan tongkatnya dipikul, sehingga tidak pernah meletakkan tongkat dari lehernya, artinya tongkatnya dipikul dan di situ ada bekal safar atau bekal perjalanan. Ini makna yang kedua untuk falayadau asahu an atiqihi. Dan hal ini juga satu hal yang layak untuk jadi pertimbangan seorang perempuan. Ini ketika suaminya punya hobi bepergian, ini jarang di rumah, ini maka tentu lebih repot. Ini kalau apalagi sudah punya, kalau belum punya anak repotnya sendiri sepi. Kalau sudah punya anak, ya repotnya sendirian ngurusi anak. Yeah. Oleh karena itu kalau di awal itu sudah ada ada kemudian kemungkinan LDR, itu patut dipertimbangkan. Nanti hubungannya kemudian cuma kemudian bisa datang dua minggu sekali atau sebulan sekali, ini patut dipertimbangkan segala kerepotan yang mungkin terjadi saat suami tidak ada di rumah. Kemudian wa amma Muawiyah, itu adapun Muawiyah fasa'luk, maka dia adalah seorang yang miskin, la mala lahu, yang tidak ada harta baginya. Meskipun pada akhirnya nanti Muawiyah bin Abi Sufyan akan jadi raja, bahkan sebaik-baik khairul muluki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik raja. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya yang hendaknya jadi bahan pertimbangan seorang perempuan untuk iya dan tidak, lanjut dan tidak adalah keadaan sekarang. Itu yang jadi tolak ukur untuk pertimbangan. Meskipun boleh jadi ke depan, boleh jadi ini lelaki yang prospek dari sisi kekayaan, dari sisi finansial, dari sisi harta dan yang lainnya, maka hal yang atau kemudian pihak laki-laki menjanjikan, meskipun saya gak punya duit sekarang, namun saya itu lelaki yang insya Allah kan begini, begini, begini, itu janji-janji semacam ini ya tidak harus dipertimbangkan. Yang Nabi mengajari untuk mempertimbangkan keadaan sekarang. Nabi mengajari untuk mempertimbangkan keadaan sekarang. Nabi sudah sampaikan, Nabi pada akhirnya juga nyampaikan kalau Nabi tahu kalau Muawiyah ini nanti akan jadi raja, dan Nabi mengatakan dia adalah sebaik-baik raja. Nabi tidak mengatakan kalau Muawiyah ya tidak apa-apa nanti dia calon raja lo. Setiap 10 sekian puluh tahun ke depan gitu. Nah, tidak demikian yang Nabi sampaikan, namun keadaan dia sekarang, sekarang dia tidak punya duit, siap enggak kemudian hidup bersama dengan orang yang tidak punya duit. Dan ini dan tekad Muawiyah ini juga patut dicontoh dari satu sisi yang lain gitu. Lelaki tidak punya duit berani ngelamar gitu. Lelaki yang tidak punya duit, yang Nabi katakan sokluk lama lalahu, tidak punya duit berani ngelamar. Maka di sisi yang lain mental Muawiyah ini juga patut diteladani gitu. Berani gitu. Meskipun ditolak, yang penting beraninya. Yang penting beraninya. Meskipun ditolak, kemudian si perempuan juga ketika minta saran juga pemberi saran ditolak saja. Yang penting kemudian beraninya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang hal ini, kemudian tidak manggil Muawiyah, kemudian menegur. Kalau kamu enggak punya duit, jangan lamar-lamar anak orang ya. Nabi kan juga tidak demikian. Kemudian Nabi sarankan untuk nikah dengan Usamah bin Zaid. Tirmidzi mengatakan Malik bin Anas mengatakan innama makna hanyalah makna dilarangnya seorang itu melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Maka maksudnya adalah idza khataba rajulu al-mar'ata, ketika seorang laki-laki melamar perempuan, kemudian perempuan tersebut sudah cocok dengannya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Maka penjelasan yang dikutip oleh At-Tirmidzi dari Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, tidak boleh dilamar, tidak boleh melamar yang telah dilamar, itu maksudnya jika faradiyat bihi. Jika perempuan tersebut sudah ridha dan cocok dengannya. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan makna hadis ini adalah hadza indana, ini menurut kami adalah jika seorang laki-laki melamar perempuan, lantas perempuan itu sudah ridha dan condong badannya, maka tidak boleh bagi siapapun melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Adapun sebelum tahu keridaan si pihak perempuan atau kecondongannya, maka tidak mengapa melamarnya. Hujah dalam masalah ini hadis Fatimah binti Qais. Makna hadis ini indana menurut kami wallahu a'lam, bahasanya Fatimah lam tukhbirhu, tidaklah mengkabarkan pada Nabi kecocokan hatinya dengan salah satu dari keduanya. Seandainya Fatimah telah mengkabarkannya, dia cocok dengan siapa, tentu Nabi lam yushir alaiha, tidak akan memberikan saran kepadanya bi ghairil ladzi dzakarat, dengan lelaki yang lain yang telah disebutkan oleh Fatimah. Asar yusiru itu artinya ngasih saran. Kemudian sifatu zauja as-salihah, ya, karakter perempuan yang salihah atau istri yang salihah. Famata maka jika ya, telah siap lahu bagi seorang lelaki man, perempuan yang dia sangka dia adalah istri yang cocok baginya. Falyatafaras fiha, maka hendaklah dia yatafaros fiha pada istrinya atau calonnya. sifat shalah wa diyanah, ya, sifat kesalehan dan agama yang baik. Falam yakun hammuhu, maka janganlah yang dia jadi orientasinya dunia, kemudian jabatan, wal hasab dan kemuliaan nenek moyang atau kemuliaan orang tuanya. Fa innama tungkahu al mar'atu, hanyalah perempuan dinikahi ya, lidiniha, karena agamanya, lali dunyaha, jangan karena dunianya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu tungkahu dinikahi karena empat faktor. Ya, Nabi menceritakan tentang alasan-alasan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Ada yang karena faktor hartanya, ada yang karena kemuliaan keluarganya, kecantikannya, dan karena bagusnya agamanya. Fadfar bidatiddin, pilihlah yang baik agamanya. Taribat yadaka, jika tidak maka engkau akan akan jadi orang yang kiri. Ya, taribat yadaka itu artinya ya, tangan menggosok-gosok debu karena tidak punya apa-apa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taribat yadaka, maka engkau akan jadi kiri kalau tidak memilih perempuan yang baik agamanya dalam mimba bizajr asyadid. Artinya adalah larangan keras. Ini artinya larangan keras an zawajil mar'ati li asbabi dunya. Ya, menikahi perempuan karena faktor dunia. Wa wadu'un bil fakri, taribat yadaka itu artinya doa jelek untuk jadi orang yang melarat dan kiri. Di sini disampaikan fayakun al jaza min jinsil amal. Ini karena balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Orientasinya orientasi dunia, maka Allah akan beri balasan dengan kebalikannya, yaitu tidak mendapatkan dunia. Tafarosa maknanya ta'amala, merenung. Nasabata nadharahu fiha, dan dipandangi dengan baik-baik. Waliyatakhayar, dan dalah dia memilih man, orang yang dia bisa yatafarosa fiha. Oh, atau ini enggak cocok kalau direnung. Untuk makna renung enggak cocok. Yang cocok tafarosa, artinya tawassama. Berfirasat gitu. Waliyatakhayyar, maka hendaklah dia memilih man, wanita yatafaros, yang dia punya yang dia bisa berfirasat fiha, pada perempuan tersebut. Ya, taat az-zauji, nanti ke depannya taat pada suami. Maka tentu ini nanti taat atau tidak kan enggak tahu. Ya, apalagi dia kemudian gadis ya. Nanti bekal taat sama suami atau tidak enggak tahu, sehingga ya tafaros yang dilakukan, karena itu kan gelap ya. Ini kan gelap, nanti itu gimana yang terjadi? Sehingga yang bisa dilakukan adalah ya tafaros, mencari firasat, atau kemudian yang dia berfirasat kuat ini punya karakter taat pada suami. Faqad qala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, fasalihatu, maka wanita yang salihah adalah qanitat, wanita yang qanitat, kata Sufyan Atsauri di bawahnya. Apa itu qanitatun? Yakni muti'atun lillahi wali aswajihin. Entah yang taat kepada Allah, tentu termasuk di dalamnya Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya, dan pada suaminya. Di catatan kaki dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di tafsirnya dengan sanad yang sahih. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan dia adalah wanita yang menjaga dirinya lil ghaibi ketika tidak bersama suami. Bima hafidhallah, karena Allah menjaganya. Maka bima hafidhallah di sini manya memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah manya masdariyah. Bima hafidhallahu, sehingga artinya bihifdillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dan demikianlah, dan demikianlah realitanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi dalam kondisi ya, sebagaimana ya, masyarakat yang kita hidup bersama mereka, dan masyarakat kita yang kita bagian dari mereka, dan kita bagian dari masyarakat tersebut. Maka siapa yang merenungkan keadaan, maka dan merenungkan berbagai macam berita dan cerita dan kabar yang kita jumpai dari banyak sumber, boleh jadi keluarga, boleh jadi teman, boleh jadi orang yang pernah kita kenal dan sebagainya, berkenaan dengan terjaganya dirinya dari penyimpangan dalam masalah kemudian sahwat biologis, maka kesimpulannya sebagaimana yang Allah katakan, bima hafizallah. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian derasnya arus godaan dari berbagai macam sarana. Yang ini terjadi pada lintas usia, lintas keadaan. Menikah pun juga bukan berarti jaminan terjaga. Kemudian yang kedua, manya di sini adalah ma mausuliyah. Sehingga maknanya, dan ini pun bukan hanya berlaku untuk perempuan, demikian juga keadaan laki-laki. Dia adalah terjaga manakala bima hafidhallah, dengan billadhi hafidhallahu bihi, dengan menggunakan alat yang dengannya Allah menjaga manusia, menjaga wanita salihah ini dari zina dan teman-temannya, atau demikian juga menjaga seorang laki-laki dari zina dan hal-hal yang semisal dengannya. Maka terjaga syaratnya adalah bima hafidhallah, billadhi hafidhallahu bihi. Dia gunakan alat yang dengan alat tersebut Allah menjaga manusia dari zina. Apa itu alat tersebut? Adab dan aturan. Maka orang yang terjaga adalah orang yang mau disiplin, disiplin menjaga aturan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan aturan ini Allah jaga manusia dari zina. Maka realita menunjukkan bahwasannya kasus zina dengan berbagai macam bentuknya dan ragamnya, modelnya, semua berangkat dari ketidakdisiplinan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkalnya. Dan ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Yang terjaga adalah orang yang mau disiplin dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunan kesalihan yang lama disusun oleh masing-masing orang, boleh jadi dia jadi orang taat, orang baik 5, 10 atau dan sekian puluh tahun lamanya, itu bukan berarti jaminan kalau dia aman. Bukan jaminan kalau dia aman. Dia sudah jadi orang saleh, jadi orang baik, orang kenal agama sudah sekian puluh tahun lamanya. Nah, insya Allah aman itu. Tidak demikian. Namun aman itu manakala mendapatkan, manakala melakukan dua hal ini. Aman itu kalau ada padanya dua-duanya. Maka apa yang dimaksud bima, dengan bima hafidhullah dua-duanya? Dua-duanya. Orang yang hafidhat, orang yang terjaga, juga demikian juga wanita lelaki yang terjaga, itu adalah yang melakukan dua hal ini. Dia berusaha untuk disiplin dengan aturan-aturan Allah yang Allah gunakan aturan tersebut untuk menjaga hambanya dari zina. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Wasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an khairin nisa, tentang sebaik-baik perempuan. Allati tuti'u idza amara, dia adalah wanita yang taat idza amara, jika suaminya memerintahkannya, memintanya. Dan wanita yang menyenangkan idza nadhara, jika suaminya memandanginya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa mali, dan dia adalah wanita yang menjaga suaminya, nama baik suaminya, kehormatan suaminya, finansihi, pada dirinya. Dia jaga diri ketika suaminya tidak membersamainya. Wamalihi, dan hartanya, dan harta suaminya. Jadi sahih dari kelima Muhammad. Wa kemudian wal yatakhayyar man yatafarrasu fiha, dan hendaklah seorang laki-laki memilih man perempuan yatafarrasu fiha, yang si laki-laki ini bisa menangkap, punya firasat fiha, pada diri perempuan ini hifdha zawji, dia akan menjaga suaminya, fi irdihi, dalam kehormatan suaminya, yaitu dirinya, istri itu kehormatan suami. Istri itu kehormatan suami. Wamalihi, dan harta suaminya. Fihalihi watirhalihi, ketika suaminya ada di rumah, watirhal, dan ketika suaminya tidak di rumah. Dan ini sesuatu yang gelap, ya. Ini sesuatu yang gelap, kan? Ya, maka ya cuma ya tafaros. Ya. Sepertinya dia adalah perempuan yang menjaga diri, demikian juga ya perempuan. Sepertinya ini insya Allah mudah-mudahan adalah laki yang menjaga diri meskipun ya, nanti tidak bersama istrinya karena safar atau karena yang lainnya. Fi zahirihi wa batinihi, pada lahir dan batinnya. Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hafidhatun lil-ghaibi bima hafidhallah. Lil-ghaibi itu artinya apa? Hafidhatun lil-aswajihinna lamma ghoba. Dia adalah wanita yang menjaga nama baik suaminya, kehormatan suaminya. Itu dirinya, dirinya adalah kehormatan suaminya. Lamma ghoba min sya'nihinna. Tatkala suaminya pergi, maka dia jaga baik-baik min sya'nihinna keadaannya. Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi mengatakan, dia adalah wanita yang menjaga apa yang Allah titipkan padanya, Allah, apa yang Allah letakkan padanya, min haqqihi, dia jaga hak suaminya. Hafidhatun li ghaibi aswajihina, dan dia menjaga li, di sini bisa maknanya fi, fi ghaibi aswajihina, ketika suaminya pergi. Dan telah lewat perkataan Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat khairin nisa, sebaik-baik perempuan. Nabi katakan tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi. Dia menjaga dirinya wa mali, ketika suaminya pergi dia menjaga dirinya dari zina dan hal-hal yang mendekati zina. Wa malihi, dan harta suaminya. Dan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, ala ubirkum bi thalathi fawaqir, maukah ku tunjukkan kepada kalian tiga fawaqir. Jamak dari fakirah maknanya dahiyah, musibah besar. Kenapa musibah besar disebut fawakir? Karena dia adalah musibatun tukasiru fakarati dhahri min syiddati hauliha. Dia adalah musibah yang membuat patah-patahnya ruas-ruas tulang punggung karena beratnya musibah tersebut. Fakir, fawakir nih, kemudian jadi fakar, dan itu biasa dalam bahasa Arab. Maka dia fawakir dari kata tafakor, artinya ruas tulang punggung. Fawakir musibah yang bikin remuk ruas-ruas tulang punggung ya, karena beratnya musibah tersebut. Yang pertama adalah imamun jairun, ya, penguasa yang zalim. In ahsanat lam yushkar, jika dia sedang baik, tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang ngasih apresiasi. Wain asaat, atau ya bukan ahsanat, namun ahsanta. Imamun jairun in ahsanta, penguasa yang zalim, jika engkau berbuat baik kepada penguasa tersebut, lam yashkur, dia tidak berterima kasih karena jahatnya. Wa in asata lam yaghfir, Dan jika engkau berbuat salah, dia tidak akan memaafkan. Kemudian yang kedua, wajaru sawin. Dan tetangga yang jelek. Gimana tetangga yang jelek itu? In ro'a hasanatan ghattaha. Jika dia melihat dan melihat dengan mata kepala, artinya menyaksikan sendiri, bukan hanya katanya, kebaikan dari tetangganya dia tutup-tutupi. Tidak dia ya, maka di antara hal yang jelek adalah menutupi kebaikan orang, baik itu tetangga, istri, suami, guru ataupun yang lainnya, menutupi kebaikannya seakan-akan dia tidak pernah berbuat baik. Kenapa? Karena seharusnya ya, kebaikan orang itu kita syukuri, kita berterima kasih kepadanya. Ya, kita memberikan apresiasi padanya. Wa in ra'a sayi'atan absyaha. Namun jika melihat kejelekan, absyaha, maka dia menyebar luaskannya. Ketika dia melihat kejelekan tetangganya, maka dikabar-kabarkan kemana-mana. Kemudian yang ketiga, musibah yang membuat ruas tulang punggung itu remuk. Yang bikin ruas tulang punggung teremuk selanjutnya adalah wamra atas sawu, istri yang jelek. Dan ini tentu musibah yang lebih parah dari dua musibah sebelumnya. Ya, karena ini membersamai di mana-mana. Kalau tetangga, ya jarang-jarang ketemu. Ya. Pemerintah, penguasa yang zalim, sebelah sana jauh. Ya. Lah kalau yang ini, teman tidur masalahnya. Satu atap. Dan. Maka dia, ya, bahayanya betul-betul bahaya. Gimana imrata saw itu? In syahidtaha, jika engkau wahai suami ada di rumah, ghadabatka, cuma bikin engkau jengkel. Nih, kalau suami di rumah, maka ya, sikap istrinya, omongannya cuma jengkeli saja. Nih. Suami tidak mendapatkan kenyamanan di rumah. Ya dicerewati, diumel-umel, kemudian ini boleh jadi dimaki-maki, boleh jadi disalah-salahkan. Sebetulnya tidak ada yang benar semua. Gitu. Namun wain ghibta anha khanatka. Namun jika ya, engkau pergi meninggalkannya tidak di rumah, dia khianat, dia serong, dia zina. Dan boleh jadi karena sudah khianat itu kemudian ghadabat kata tadi, bikin marah terus. Tujuannya apa? Supaya dicerai sama suaminya. Karena dia sudah punya yang lainnya, sudah punya gantinya atau calon gantinya. Maka suaminya di rumah ya diumel-umel terus, dibuat jengkel terus. Pinginnya supaya segera ada kata talak dari suaminya. Maka bisa jadi keadaannya demikian. Perkataan sahabat Nabi ini Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Demikian juga fal yatakhayyar man yatafaros. Nih, yang unik kalimat ini ya, man yatafaros ini. Tidaklah dipilih-pilih ya. Kayaknya jarang-jarang kita baca buku kemudian masalah ini pernikahan kemudian menggarisbawahi apa menggunakan diksi yatafaros ya, maka hendaklah dia memilih man perempuan yang yatafaros, dia bisa punya firasat fiha pada perempuan ini al-hudda wa rahmah. Memiliki cinta yang besar kepada suami. Memiliki semangat, bahasanya ridho suami adalah segalanya. Dan ini kan gelap ini. Besok pas nikah apakah seperti ini perempuan ini kan? Itu kan gelap itu. Gelapnya gulita lagi. Warahmah demikian juga adalah seorang wanita yang penyayang. Liqaulihi alaihi salam, karena sabda Nabi min hadisi Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikailah perempuan yang al-waduda, yang besar cintanya pada suaminya. Yang punya prinsip suamiku segalanya. Ridho suamiku itulah cita-cita terbesarku. Dan ini tadi sekali lagi gelap gulita ini. Al-waluda yang kemudian subur. Untuk poin subur maka dijelaskan alasannya, fa inni mukatsirum bikum al-umam yaumil qiyamah. Maka aku akan memperbanyak, aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Khatib di Tarikh Baghdad. Kemudian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asna menyanjung ala nisa'i Quraisyin, wanita Quraisy, dengan Nabi katakan sebaik-baik perempuan yang menunggang unta, yaitu perempuan Arab, adalah perempuan yang salihah dari suku Quraisy. Gimana itu wanita, sifat khas wanita Quraisy, terutama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan ahnahu ala waladin fi sigharihi. Sangat penyayang dengan anak ketika dia masih kecil. Bukan wanita yang hobinya marah-marah terus sama anaknya. Cara mengendalikan anak dengan bentak, dengan marah, tidak, namun dia kendalikan anaknya dengan dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Nah, ini istri saya besok seperti ini ataukah tidak, itu kan gelap ya. Seperti ini ataukah tidak. Apakah kemudian dia adalah seorang perempuan yang ketika anaknya jengkeli kemudian ngambil gebuk, atau kemudian cewek marah sepagian dari habis subuh sampai ini ngomong terus, gelap kan? Gara-gara anaknya melakukan hal yang jengkeli. Wa'arahu, dan sangat menjaga ala zaujin pada suami fi dhatiyadihi. Dhatiyadi artinya harta. Pada harta, harta suaminya, maka dia jaga baik-baik. Nah, kemudian dianjurkan menikah dengan gadis. Waliyakadim fiktiarihi albikra ala sayyibi. Tidaklah dia dahulukan ketika dia memilih, adalah dia dahulukan gadis daripada janda. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku menikah, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mata zawajta, dengan siapakah engkau menikah? Mata zawajta itu maknanya man tazawajta. Ma di sini maknanya man. Dan mungkin kenapa man itu orang yang dinikahi itu menggunakan ma dan tidak menggunakan man. Seperti di seperti ayat di surat An-Nisa, matobalakum minan nisa'i. Fankihu matobalakum minan nisa'i. Maka nikailah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Dengan diksi ma dan maknanya adalah man. Fankihu ma tobalakum. Maknanya fankihu man tobalakum. Kenapa yang dinikahi itu menggunakan diksi ma padahal maknanya man. Man kan untuk orang, untuk ma kan untuk untuk orang yang tidak berakal atau tidak berakal di kaidah nahunya kan demikian. Maka ada ulama yang menjelaskan, ada penjelasan yang menjelaskan, tapi untuk surat An-Nisa sebenarnya matobalakum. Itu penjelasannya kenapa pakai ma, karena demikianlah kehidupan rumah tangga sebenarnya. Kebutuhan yang dicari di rumah tangga setelah seorang itu menikah, ternyata yang dicari itu ma dan bukan man. Yang dimaksud dengan ma itu karakter, perilaku, itu semuanya ma, keadaan. Bukan kemudian man si fulanah si, bukan fulanahnya, bukan si man si fulan, bukan. Ternyata yang dimimpikan dan diharapkan oleh semua orang setelah menikah, itu ma-nya. Dia seorang itu merasakan bahagia dalam rumah tangganya ketika mendapatkan ma yang cocok di hatinya. Dia dapat seorang wanita yang lembut, wanita yang penyabar, wanita yang tidak suka berkeluh kesah, seorang wanita yang begini dan begitu, seorang wanita yang rajin, bukan malesan, dan seterusnya. Itu ternyata yang jadi kebahagiaan. Bukan mannya. Bukan mannya, namun ma-nya yang jadi sumber kebahagiaan rumah tangga. Demikian juga perempuan, yang membahagiakan perempuan itu ma dari laki-laki. Laki yang lembut, bukan kasar, yang tutur katanya menyenangkan. Bukan lelaki yang temperamen, mudah marah-marah. Lelaki yang penyabar dengan kekurangan istri, lelaki yang punya perhatian dan seterusnya. Bukan lelaki yang suka main memaksakan kehendak dan seterusnya. Boleh jadi kalau belum menikah jomblo itu lihatnya man. Oh, dia seorang perempuan yang cantik, perempuan yang ini. Nanti kemudian boleh jadi perempuannya adalah begini dan begini. harus yang berpendidikan, harus yang jurusan ini, dan seterusnya. Namun boleh jadi juga demikian juga perempuan belum menikah mengira bahasanya kebahagiaan rumah tangga pada man, lelaki yang begini, yang ganteng, yang ini, yang ini. Namun realitanya nanti setelah kemudian masuk di dunia rumah tangga, yang tadi dunia yang gelap, gelapnya gelap gulita, ternyata di gelap gulita tadi yang menerangi kegelapan itu ternyata ma. Yang menerangi ternyata ma. Setelah itu baru kemudian sadar, bahasanya sekolahnya tinggi-tinggi namun cerewetnya setengah mati. Mungkin lebih baik lulusan SMA saja tapi wanitanya lembut. Daripada begini namun seperti ini keadaannya. Ternyata yang lebih dicocoki perempuan yang rajin kemudian sehingga rumah rapi, beres, daripada cantik namun malesnya setengah mati. Rumahnya setiap hari padahal belum punya anak itu sudah kayak kapal pecah. Padahal belum punya anak. Kenapa? Males. Males, kempoh. Nggak suka rapi dan seterusnya. Hobi kotor. Cuma kalau keluar rumah tampilannya. Tapi aslinya rumahnya, waduh. Dan demikian juga, maka cantik itu hilang semua dengan lihat rumah berantakan itu cantik, itu hilang semua. Demikian juga perempuan. Yeah. Jadi menilai bahasanya nanti akan bahagia kalau dapat lelaki itu. Yang ganteng, yang ini, yang pintar, yang ini, dan seterusnya. Namun setelah masuk kemudian dunia rumah tangga yang tadi gelap gulita menurut para jomblo tadi, ternyata yang bikin terang, yang bikin bahagia itu mahnya, karakternya, attitude-nya, perilakunya, itu yang bikin bahagia. Ganteng itu tidak ada, ganteng, atletis itu hilang semua itu ketika temperamen. Ketika temperamen, suaminya kesinggung sedikit marah seharian. Nah, itu ganteng bertubuh atletis macam-macam, six pack apa-apa gitu. Itu hilang semua itu, enggak ada gunanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir di sini, "Mata zawajta?" Siapa yang kau nikahi? Jabir mengatakan, aku nikah dengan janda. Maka Nabi mengatakan, kenapa tidak gadis? Walu abaha dan air liurnya. Dalam satu riwayat, fahala jariyatan, kenapa tidak gadis saja? Tula ibuha wa tula ibuka. Yang engkau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bermain-main denganmu. Atau Nabi mengatakan, dia bisa membuatmu tertawa-tawa sebagaimana engkau bisa membuatnya tertawa-tawa, tertawa bersama sebagaimana dan dia pun membuatmu tertawa-tawa. Kata An-Nawawi di ketika menjelaskan hadis ini, wa fihi fadilatu tazawujil abkar, di sini terdapat keutamaan menikahi gadis, wa thawabahunna afdal, dan bahasanya pahalanya itu lebih utama. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.